Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, insyaAllah kita melanjutkan kembali Ad-Darsu Al-Tharith Wal-Ishrun, pelajaran ke-23. Yang mana insyaAllah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan masuk ke At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10, terkait dengan Al-Adad Wal-Ma'dud. Dan di sini Al-Adad Wal-Ma'dud yang disebutkan adalah mulai dari Al-adad ihda wa ishrun, 21, sampai al-adad thalathun, 30. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwal studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya fahaluku ya ikhwa. Alhamdulillah. InsyaAllah. Musta'iduna lid-dars. Siap? Kita belajar? InsyaAllah. Baik. Kaidah Al-Adad Wal-Ma'dud yang akan kita bahas malam ini sedikit panjang dan cukup mendetail. Mohon diperhatikan dengan baik dan mohon dicatat apa yang perlu kiranya dicatat. Sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari terkait dengan Al-Adad Wal-Ma'dud ini. Sebelumnya kita ingatkan kembali apa makna Al-Adad dan apa makna Al-Ma'dud. Ringkasnya bahwa al-adad adalah angkanya, bilangannya. Al-ma'dud adalah yang terbilang. Al-ma'dud adalah kata yang tersebutkan setelah al-adad. Maka misalnya kita mengatakan thalathatu tullabin, misalan. Misalnya anda mengatakan thalathatu tullabin. Mana thalathatu tullabin? Tiga siswa. Nah, mana al-adad dan mana al-ma'dud? Al-adad, mana al-adad? Ya, ikhwan. Thalatha, angkanya. Al-adad, angkanya. Thalatha. Al-ma'dud? Tullabin. Contoh lain. Ashru madarisa. Ashru madarisa. Mana ashru madarisa? 10. Madaris jama' min? Madrasah. Ashru madaris, 10. Sekolah. Mana al-adad? Ashru. Mana al-ma'dud? Madaris. Misal akhar, contoh lain. Contohnya di sini misalnya. Ihda wa ishruna talibatan. Lihat di buku ikhwan. At-tamrin al-ashir. Halaman. Safha mi'ah. Wa tis'atun wa khamsun, 159. At-tamrin al-ashir, perintahnya di sini iqra ma yali. Mana iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Nah, bacalah apa yang berikut. Di sini ada angka mulai dari 21, wahidun wa ishrun, sampai ke 30, thalathun. Dan kalau antum perhatikan di sini, ihda wa ishruna talibatan. Kita mulai dari angka yang pertama, 21. Ihda wa ishruna talibatan. Aina al-adad ya ikhwan? Ihda wa ishrun. Aina al-ma'dud? Talibatan. Dan begitu seterusnya. Talibatan sampai di nomor 30. Semuanya posisinya sebagai al-ma'dud, yang terbilang, yang dihitung. Nah, Di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di sini sebenarnya sudah kita pelajari angka 21 di pelajaran-pelajaran sebelumnya dengan al-ma'dud yang mudzakkar. Ini sekarang kita masuk ke al-ma'dud yang mu'annath. Hanya saja jarak antara pelajaran ini dengan pelajaran sebelumnya cukup jauh sehingga kadang kita lupa. Maka di sini perlu diingatkan, ada beberapa hal yang perlu diingatkan tentang kaidah-kaidah angka 21 sampai 30 yang disebutkan dalam latihan ini. Yang pertama, perlu antum ketahui di sini, perlu diingat bahwa al-adad di sini ihda wa isyrun, al-adad angka 21 ini ada dua angka di situ. Terdiri dari dua angka. Angka yang pertama, angka satuannya wahid, mu'annasnya ihda, ithnan, mu'annasnya ithnatan, dan seterusnya. Di sini antum melihat yang angka pertama satuan, angka keduanya angka isyrun, angka 20. Paham antum? Al-uqud kita bilang kemarin, al-uqud. Jadi angka 20 di sini, isyrun. Nah, karena di sini ada dua angka, angka satuan dan angka 20-nya, perhatikan dengan baik ikhwan. Ikhwan di studio dan ikhwan dan akhwat di rumah, perhatikan dengan baik. Karena ini sudah cukup jauh pelajaran ini, artinya bisa jadi banyak kaidah-kaidah yang kita lupakan. Karena angkanya ada dua, satuan dan angka 20, isyrun, maka di sini kita perhatikan, kalau angka 21 dan 22, angka satuannya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Angka 21 dan angka 22, angka satuannya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kalimat ihda wa isyruna talibatan, mana ma'dudnya ikhwan? Ihda wa isyruna talibatan, mana ma'dudnya di sini? Talibatan. Jenis daripada al-ma'dud ini mudzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Maka angka satunya harus mu'annath juga. Ihda, lihat. Ihda wa isyruna talibatan. Isyrunnya tidak berubah. Angka al-uqud tidak berubah. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa angka puluhan tidak berubah dia. Mau ma'adudnya mudzakkar atau mu'annath tidak berubah. Tetap seperti itu. Isyruna taliban atau isyruna talibatan. Sama saja. Tapi di angka satuannya, antum lihat, ihda dan ithnatan, ini harus mengikuti jenis al-ma'adud. Maka di sini ihda wa isyruna talibatan, ihda angka satuannya mengikuti jenis al-ma'dud. Jenis al-ma'dudnya mu'annath, maka dia harus mu'annath. Faham dong? Kemudian ithnatani wa isyruna talibatan. Akfil bab ya. Ithnatani wa isyruna talibatan. Antum lihat di sini. Ithnatani wa isyruna talibatan. Ithnatan juga dia harus mu'annath. Sehingga kita simpulkan bahwa angka 1 dan angka 2, angka satuan 1 dan 2 harus jenisnya harus mengikuti jenis daripada al-ma'dud. Al-ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya juga harus mu'annath. Faham tum? Nah, mulai dari 23 sampai 29, di sini kebalikannya. Mulai dari angka 23 sampai 29 kebalikannya. Angka satuannya harus berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka lihat di sini ikhwan, thalathun wa isyruna talibatan. Antum lihat, thalathun wa isyruna talibatan. Thalathun mu'annath atau mudhakar? Thalathun mudhakar. Mudhakar. Kenapa dia mudhakar? Karena ma'adudnya mu'annath. Nah, kebalikan daripada angka 1 dan 2. Rokizu ya ikhwan, konsentrasi ya ikhwan. Mulai dari angka 23 sampai 29, kaidahnya kebalikan daripada angka 21 dan 22. Angka satuannya berlawanan dengan jenis al-ma'adud. Maka lihat di sini, thalathun wa isyruna talibatan. Thalathun harus mudhakar. Kenapa thalathun harus mudhakar? Ada ma'adudnya mu'annath, talibatan. Begitu pula 24, tolong dibaca ikhwan. Arba'un wa ishruna talibatan. Naam, arba'un wa ishruna talibatan. Antum lihat di sini. Arba'un. Kenapa dia mudzakkar? Ma'adudnya mu'annath. Ma'adudnya mu'annath. Faham tum? Kalau seandainya talibatannya kita ganti menjadi taliban, bagaimana? Arba'atun wa ishruna taliban. Naam. Dan bagaimana angka satu dan angka duanya? Kalau diganti dengan taliban. Ahad. La. Wahidun wa ishruna taliban. Bukan ahad. Naam. Wahidun wa ishruna. Lakin la bas ahadun wa ishruna fi mashilana. Kemudian 25 sini, tolong dibaca. Ayah kawan. Khamsun wa ishruna talibatan. Wasil, teruskan. Sittun wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Thamanin. Ayah kawan. Thamanin wa ishruna talibatan. Asalnya thamaniyatun. Terus kita lihat. Thamaniyatun, ta marbutunya hilang dan ya-nya juga hilang. Ya yang hilang ini kita ganti dengan kasratain. Kasratain itu menunjukkan adanya ya yang dibuang. Thamanin menunjukkan kasratain ini menunjukkan adanya ya yang dibuang. Maka begitu kalau dia mudzakkar thamanin wa ishruna talibatan. Kalau mu'anath bagaimana? Thamaniyatun. Nah, ya dan tak marbutoh muncul di situ. Faham tum? Teruskan. 29. Tis'un wa ishruna talibatan. Naam, tis'un wa ishruna talibatan. Terakhir. Thalathuna talibatan. Naam. Wadih ya ikhwan. Kita ulang sekali lagi. Pertama, perlu kita ingat bahwa bab ini judulnya adalah bab al-adad wal ma'dud. Itu yang pertama perlu diingat. Babnya tentang apa, ikhwan? Al-adad wal ma'dud. Mana al-adad? Adad bilangan. Angka bilangan. Al-ma'dud yang terbilang. Yang terbilang. Kalimat ihda wa ishruna talibatan, mana al-adad dan mana al-ma'dud? Al-adad ihda wa ishrun al-ma'dud talibatan. Nah, kemudian yang berikutnya antum lihat di sini al-ma'dudnya al-ma'dud yang mu'annath. Ada sekedalik. Maka di sini ketika kita mengetahui al-ma'dudnya mu'annath, maka yang pertama, kaidah yang pertama, angka satu dan duanya mengikuti jenis al-ma'dud. Karena angka 21 sampai 30 ini, sampai 29 ini, afwan, bukan sampai 30, sampai 29 terdiri dari dua angka. Harus kita tarik? Angka yang pertama angka satuan, yang kedua angka puluhan, ishrun, angka 20 di situ. Al-uqud. Sehingga di sini dibedakan antara angka pertama dengan angka kedua. Angka pertamanya, antum lihat di sini, ihda wa ishruna talibatan. Angka pertama khusus untuk angka 21 dan 22, angka 1 dan 2-nya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kalau ma'dudnya mu'annath, maka ihda harus mu'annath juga. Tidak boleh wahidun. Begitu pula angka 22. Bagaimana angka 22? Mu'annasnya ithnatani. Ithnatani wa ishruna talibatan. Mengapa ithnatani mu'annas? Ada ma'adudnya mu'annas. Mana ma'adudnya ikhwan? Talibatan. Nah, mulai dari 23 sampai 29, bagaimana kaidah 23 sampai 29? Berlawanan. Apa yang berlawanan? Angka pertamanya. Nah, perlu diingat bahwa angka 21, 22 sampai 29 ini dua angka. Amolana. Angka satuannya, angka yang depannya berlawanan jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Itu mulai 23 sampai 29. 21 22 tadi kan sama. 23 sampai 29 berbeda, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Maka di sini tolong dibaca sekali lagi 23. Thalathun wa ishruna talibatan. Mengapa thalathun di situ? Mudzakkar, kenapa? Ma'dudnya mu'annath. Mana ma'dudnya? Talibatan. Maka angka 3 sampai angka 9 berlawanan jenisnya dengan jenis al-ma'dud. Ini semuanya ma'dudnya mu'annath. Kemudian yang terakhir, angka puluhan, ishrun, kemudian thalathun. Ini semua bagaimana ya, ikhwan? Apakah berubah? Tetap. Angka al-uqud tidak berubah. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, di kalau tidak salah, latihan-latihan sebelumnya. Tidak berubah. Wadah ya, ikhwan? Nah. Nah, sekarang bagaimana kalau saatnya kita rubah al-ma'adudnya menjadi mudhakar? Talibatan kita rubah menjadi taliban. Bagaimana kaidahnya tadi? Berarti kalau angka 21 bagaimana kalau diganti dengan taliban? Maulana? Angka 1 dan 2 mengikuti. Tafadhal, ikra, baca. Angka 21 bagaimana? Wahidun wa ishruna talibun, taliban. Taliban, mufrad mansub. Al-ma'dudnya bentuknya mufrad mansub. Sekali lagi, 21. Wahidun wa ishruna taliban. Naam. Kenapa sekarang bukan ihda tapi wahidun? Karena ana ma'dudnya? Ma'dudnya mudzakkar. Maka dia ikut mudzakkar. 22. Teruskan. Itsnani wa ishruna taliban. Naam. Tolong jelaskan, mengapa ada itsnani mudzakkar? Karena al-ma'dudnya mudzakkar ya. Mudzakkar. Nah. Teruskan. 23. Thalathatun wa ishruna taliban. Naam, mulai di sini. Thalathatun dia jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Al-ma'dud yang muzakkar, maka angka 3 sampai 9 nya harus mu'annath. Nah, cukup. Lalu bagaimana angka puluhannya? Tetap. Tetap. Coba diganti dengan taliban, angka 30. Thalathuna taliban. Naam, tetap. Thalathuna taliban, thalathuna talibatan. La yujad ayu farq. Tidak ada perubahan di situ. Nah, faham tu, ya, ikhwan? Insyaallah. Nah, kita baca sama-sama sekali lagi. Hayya. Istami'u thumma kariru. Ihda wa ishruna talibatan. Ihda wa ishruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Arba'un wa ishruna talibatan. Arba'un wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Thamanin wa ishruna talibatan. Thamanin wa ishruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. Terakhir, thalathuna talibatan. Thalathuna talibatan. Naam. Fahimtum ya, ikhwan? InsyaAllah. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan khawatir rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghafar. Al-Qira'ah hasanah. Naam. Baik, ikhwan tadi salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berikutnya kami juga mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa untuk juga membaca beberapa kata atau beberapa nomor di latihan ke-10 ini sebagaimana telah dicontohkan terlebih dahulu oleh para ikhwah di studio tadi. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Kita sapa untuk penelpon pertama. Silakan. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Abdillah. Ana. Oh, oh nah, Abdillah dari Solo. Nah. Baik, sempat kita agak lupa Om Abdillah. Yeah. Ahlan wa sahlan Om Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah. Masyaallah. Syukran ya Umar Abdillah. Ummu Abdullah, aina wasalan an? Ya Ustaz. Aina wasalna al-ana? Kita sampai di mana sekarang Ummu Abdullah? Anu Ustaz, adat enggak maksud. Naam, latihan ke? Ditayangkan Ustaz. Ah, bukunya tidak di bawah Ummu Abdullah? Tidak ada bukunya di rumah? Belum dibuka. Oh iya, silakan ditayangkan di televisi. Sudah, Ummu Abdullah? Sudah Ustaz ya. Naam. Ikuti yang dari gagang telepon saja, Ummu Abdullah. Ya Ustaz. Nah, silakan dibaca 21. 21. Ihda wa isruna talibatan. Naam. Teruskan. 22. Isnatani wa isruna talibatan. Naam. Teruskan 23. 23. Salatun wa isruna talibatan. Naam. Sebelum dilanjutkan Umu. 24. Sebentar Umu, sebentar. Ditahan ya dulu. Sebelum dilanjutkan, mana al-adad dan mana al-ma'dud di sini? Adadnya ida wa isruna. Mana al-ma'dudnya? Talibatan. Di sini al-adadnya ada dua angka. Alas kadzalik ya Umu Abdullah. Naam Ustaz. Angka yang pertama adalah Ihda. Angka satuan. Angka keduanya adalah Ma'isruna. Nah, angka puluhan, Ishrun, angka 20. Bagaimana kaidahnya 21 dan 22 jika al-ma'dudnya mu'annas seperti ini, talibatan? Bisa jelaskan Umu? Untuk angka 21 adatnya sama, ma'adnya sama. Nah, angka 21, 21 saja? Atau 22 juga? Adatnya sama, maksudnya sama. Angka berapa itu Umu? Ya, angka pertama. Angka pertamanya. Angka berapa ini? 21 saja? Atau 21, 22? Sama 22. Iya. Sama Ustaz. Nah, apa yang sama tadi? Sama dengan ma'dudnya. Nah, angka pertamanya, angka satuannya sama dengan jenis al-ma'dud. Maka di sini jenis al-ma'dudnya mudzakkar atau mu'annas, Umu Abdullah? Mu'annas. Mu'annas. Maka ihda juga ikut harus mu'annas. Mu'annas. Nah, begitu pula itsnatani juga harus mu'annas karena ma'adudnya mu'annas. Maksudnya mu'annas. Adapun angka 23 bagaimana Umu? Bisa. Naam. Sama kaidahnya dengan 121 dan 2. 23 lain, Ustaz. Ah, bagaimana? Bagaimana penjelasannya Umu Abdullah? Ada. Adanya terangan dengan Alat-alat yang mana maksudnya? Alat-alat yang mana? Alat di angka pertama. Angka pertama, angka satuannya. Mulai dari 23 ini sampai berapa? 23. 23 sampai? Sampai 29. 29. Bagaimana kaidahnya tadi? Adanya angka satuan yang pertama, angka satuannya adat yang pertama berlawanan dengan ma'dud. Berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Naam, Masya Allah. Teruskan Umu. 24. 24. Arba'un wa isruna talibatan. 25. Khomsun wa isruna talibatan. Ya, terus. 26. Situn wa isruna talibatan. Ya. 27. Sab'un wa isruna talibatan. 28. Tamani wa isruna talibatan. 29. Isruna talibatan. 30. Talatuna talibatan. Untuk angka 30 bagaimana kaidahnya Umu? Tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah. Ma'adudnya mudzakkar atau mu'annas, dia tetap seperti itu. Naam. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Umu Abdullah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Abdullah yang terhubung dari Kota Solo atas kebersamaannya di malam hari ini membaca dari beberapa nomor di latihan ke-10. Berikutnya di kesempatan yang lainnya bagi para pendengar maupun pemirsa di layanan telepon yang ingin membaca latihan ke-10 ini, kita persilahkan pula di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Salma di Sambas. Nah, dari Sambas. Abu Salma. Dan wassalam ya Abu Salma. Masyaallah. Assalamualaikum ya Ustaz. Masyaallah. Di Sambas jam berapa sekarang? Sama Ustaz. Sama, alhamdulillah. Kita sampai di mana, Abu Salma? Latihan yang ke-10 Ustaz. Yang ke-10. Tentang apa ini? Adat dan ma'dud. Al-adat wal ma'dud. Kesimpulannya bagaimana tentang al-adat wal ma'dud? Ini angka berapa sampai angka berapa? 21 sampai 30. Nah, tolong jelaskan angka 21 sampai 22. Bagaimana kondisinya? Untuk yang angka 21 dan 22 adatnya sama dengan ma'dudnya. Adat yang mana? Di sini ada dua angka, ada dua adat. Yang angka satuan, Ustaz. Angka satuannya bagaimana tadi penjelasannya? Adatnya sama dengan jenisnya sama dengan ma'dudnya. Dengan jenis al-ma'dud. Nah, al-ma'dud mu'annas. Maka ikut mu'annas. Al-adatnya juga mu'annas. Ma'dudnya muzakkar. Maka adatnya muzakkar. Muzakkar. Nah, di sini bagaimana ma'dudnya muzakkar atau mu'annas di sini? Aba Salma? Mu'annas. Mu'annas. Nah, jadi bagaimana? Tolong dibaca 21 dan 22. Ihda wa ishruna qalibatan. Sekali lagi, ihda. Ihda wa ashruna qalibatan. Naam, teruskan. Isnatani wa ashruna qalibatan. Naam. Kalau talibatan saya ganti dengan taliban, bagaimana Aba Salma? Wahidun wa ashruna qaliban. Mumtaz. 22. Ithnani wa ashruna taliban. Ahsanta. Ithnani wa ashruna talib. Mumtaz. Barakallah. Barakallah fi. Teruskan. Yang 23 sekarang. Tafadhal. Salasun wa ashruna talibatan. Naam. Teruskan. Arba'un wa ashruna talibatan. Naam. Khamsun wa ashruna talibatan. Naam. Sittun wa ashruna talibatan. Sab'un wa ashruna talibatan. Naam. Samanin wa ashruna talibatan. Tis'un wa ashruna talibatan. Naam. Sekarang di sini angka 23, tolong jelaskan sampai 29. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari apa yang antum baca tadi? Apabila ma'dudnya mu'annas, maka adatnya muzakkar. Adat yang mana? Yang angka satuan. Angka satuannya menjadi muzakkar. Naam. Berarti kalau ma'dudnya muzakkar, bagaimana al-adatnya? Al-adatnya mu'annas. Mu'annas. Di sini, antum lihat, salasun wa ashuruna talibatan. Coba kau diganti dengan taliban, ya Aba Salma. Salasatun wa ashuruna taliban. Mumtaz. Teruskan, sampai 29. Arba'atun wa ashuruna taliban. Naam. Khamsatun wa ashuruna taliban. Naam. Sittatun wa ashruna taliban. Mumtaz. Sab'atun wa ashruna taliban. Naam. Thamaniyatun wa ashruna taliban. Mumtaz. Satu lagi. Tis'atun wa ashruna taliban. Naam. Yang barusan kita sebutkan hanya dari 23 sampai 29. Bagaimana kalau angka 30? Tolong dibaca. Salatuna talibatan. Kalau saya ganti dengan taliban, tolong dibaca. Salatuna taliban. Ada perubahan angka 30, nah, angka puluhan ini? Nah, ada, tidak ada. Berarti kaidahnya untuk angka puluhan tidak ada perubahan walaupun al-ma'dudnya berubah. Nah. Faham tak ya Aba Salma? Naam, faham. Masya Allah. Barakallah fiik. Syukran ya Aba Salma. Naam. Ini Ustaz, ana ada sedikit pertanyaan Ustaz. Baik. Kalau ihda isnatani ini, kalau dan juga tamanin dalam keadaan yang mansub Ustaz, bagaimana Ustaz? Dalam keadaan mansub. Nah. Nanti insyaallah, nanti insyaallah. Nah. Ini nanti pembahasannya tidak lama lagi insyaallah. Untuk musanna tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Sabar. Ana minta mohon kesabaran Aba Salma, nanti insyaallah mohon ikuti terus pelajarannya, nanti kita sampai di sana insyaallah. Nah, insyaallah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Sambas telah terhubung Abu Salma. Jazakumullah khair. Nah, Ustaz, fadhil Ustaz. Nah, selesai sudah at-tamrin al-ashir. Di latihan berikutnya at-tamrin al-hadiya ashara, ini adalah prakteknya, ikhwan. Latihan ke-11 ini adalah praktek daripada latihan ke-10. Nah, di sini ana minta ikhwan di studio, man yaqra, berapa orang yang membaca? Di tangannya berapa orang yang membaca? Dua orang. Baik. Nah, ini ala bas, masyaallah. Mustami', ala bas, masyaallah. Di sini perintahnya iqra ma yali. Ma mana iqra ma yali? Bacalah apa yang berikut. Thum maktubhu. Kemudian tulislah dia. Ma kitabatil a'dad, dengan penulisan angka-angka al-waridati yang tersebutkan fihi, di dalamnya, bil huruf, dengan huruf. Sama seperti kalau antum tulis di kuitansi, ada angkanya, ada bilangannya di bawah. Ada kedalik 300 juta, antum tulis dulu angkanya 300, 0, 0, ada 0 di belakangnya 3 kali. Ketika antum tulis bilangan bagaimana? Antum tulis ininya 3 dan seterusnya begitu. Di sini masih tulisannya angka 3, 1. Antum diminta untuk apa? Membacanya sehingga menjadi al-adat. Paham, Tum? Nah, kita coba nomor 1 dan nomor 2. Man yaqra rakum al-awwal? Antum mana? Wa athani anta ya? Antum mu'ajir? Ilham. Ilham. Aina al-mu'ajir? Ya, stadi. Stadi, baik. Tafadhal ya Maulana, antarkum awal wa Ilham athani insyaAllah. Tafadhal. بسم الله الأول في هذا الفصل 31 طالبة نعم sekali lagi في هذا الفصل 31 طالبة 31 jangan lupa wa نعم 31 طالبة نعم ترجم di kelas ini ada 31 siswi. Naam. Antum lihat di sini, Ikhwan, angkanya berapa di sini? Mulai angka berapa ini? 31. Padahal yang kita pelajari angka berapa tadi? 21 sampai 30. Karena kaidahnya sama. Anak tadi sengaja mendiamkan antum. Ternyata antum alhamdulillah sudah paham. Kaidahnya sama. 21 sampai 99 sama kaidahnya. 21 sampai berapa? 99 sama. Begitu. Angka satuannya, kalau angka 1 dan angka 2 maka sama dengan jenisnya dengan al-ma'dud. 3 sampai 9, angka satuannya 3 sampai 9 berlawanan dengan jenis. Nah, ini berlaku untuk angka 21 sampai 99, tidak ada bedanya. Teruskan ya akhir kiri. Iqra ya Ilham, ats-tsani. بسم الله في اليوم 24 ساعة 24 ساعة ممتاز ما شاء الله ما شاء الله ترجم dalam sehari 24 jam dalam sehari ada 24 jam tadi antum bilang 40 مذكر kenapa demikian ya Ilham karena al-ma'dudnya muannas mana al-ma'dudnya sa'atun sa'atun sa'atan sa'atan sa'atan nah al-ma'dud sini mufrad mansub harus kedalik nah kalau tadi antum amalan kenapa angka satunya di sini ikut mu'annath padahal tadi kan 24 empatnya muzakkar ma'adudnya mu'annath khusus angka 1 dan 2 sama dengan al-ma'adud syukran ya akhir kirim jazakallah khair. Banyak di sini? Masya Allah. Nomor 3 itu ada 2 angka. Masya Allah. Bismillah. Semoga Allah berikan kemudahan. Indi salasun wa salasuna rubiyatan. Rubiyatan, mumtaz. Teruskan. Wa khamsatun arba'una riyalan. Apa yang terlupa? Banyak di sini? Wa khamsatun ulang. Khamsatun wa arba'una riyalan. Naam, kurang wa tadi. Wa khamsatun wa arba'una riyalan. Mumtaz. Sayyohan. Sahih. 100% 100% benar. Alhamdulillah. Tarjim. Alhamdulillah. Tarjim ya Pak Haji. Terjemahkan. Saya punya 33 rupiah. Lah, rupiah ini bukan rupiah. Oh, rupiah. Mana ada 33 rupiah? Ini 33 rupiah. Ini punya India, punya. Oh, tapi tulisannya India. Sama. Kenapa kita yakini rupiah bukan rupiah? Enggak ada 33 rupiah. Oh. Ada 33 ribu ada. 33.300 ada. Angka kita lebih besar daripada angka bilangan angka rupiah. Nah, teruskan. Udan? Dan saya punya 45 rial. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya. Pak Nisin, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Insyaallah. Mau coba, Syekh? Mas Sabrin? Coba. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ra'aituhu qabla isnani wa isruna sanatan. Wa isruna sanatan. Angka 2 sudah kita belajar belum ya, Ikhwan? Musana sudah kita belajar bagaimana musana yang marfu, mansub dan majrur. Hah? Sudah sepertinya. Dulu ketika jilid yang pertama. Hah? Bab 10 di jilid yang kedua ini. Subhanallah. Nah. Berarti di sini nanti Pak Solehi, Pak Sabirin. Ra'aituhu qabla bagaimana ikhwan? Ini sanatan ma'dudnya muannats. Itsnataini. Bukan itsnatani tapi itsnataini karena dia sebagai dia majrur. Karena ada qabla. Itsnataini itu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Qabla. Ra'aituhu qabla itsnataini wa ishruna atau wa ishrin wa ishrina sanatan. Karena wa di situ ya kawan, wa di situ adalah ataf menyambung hukum yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Hukum sebelumnya majrur, maka setelah waw juga ikut majrur. Dan ishrun kita tahu ishrun sama seperti jamak mudzakkar salim. Bagaimana majrurnya jamak mudzakkar salim dengan apa? Dengan ya. Maka di sini juga begitu. Qabla ithnataini. Dia alifnya di sini alif bukan hamzatul qata tapi hamzatul wasl. Sehingga kalau digabung qabla ithnataini wa ishrina sanatan. Antum lihat sini mulai udah mulai kompleks nih. Mulai kompleks, oleh sebalik mulai orang tahu bila ribet nih, mulai ribet nih. Mulai sedikit lebih sulit. Gabungan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Karena buku ini dari bab yang pertama sampai bab yang berikutnya itu adalah tersambung, terintegrasi. Anda harus ingat kaidah-kaidah itu. Dan anda baru ingat bahwa musanna sudah kita pelajari, sudah ya, Maulana ya, masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Labas. Jazakallahu khair ya Pak Salim. Barakallahu fiik. Nafta al-majal al-mustamil mushin. Tafadhal ya Abdul Rahman. Baik, Ustaz. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada. Berikutnya kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin juga berlatih membaca. Tentunya berkenaan dengan pelajaran kita Al-Adad wal-Madud di kesempatan malam hari ini membaca di latihan ke-11 sebagaimana telah pula dibaca terlebih dahulu oleh para ikhwah di studio tadi. Silakan Ikhwat Al-Islam bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa? Dari mana? Dengan Abu Yusuf ini dari Indramayu. Dari Indramayu Abu Yusuf. Nah, assalamualaikum ya Abu Yusuf. Alhamdulillah. Kaifa haluk an? Alhamdulillah bi khair. Wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah. Silakan ya Abu Yusuf. Antum nomor berapa sekarang? Al-Khamis. Al-Khamis, alhamdulillah. Tafadhal. Al-Khamis. Hafiztu situn wa situna suratan. Ini jumlah fi'liyah ya Aba Yusuf. Hafiztu itu fi'il dan fa'il. Apa sekedalik? Baladan. Setelahnya maf'ulun bih. Mansub. Naam. Ulang saya lagi. Hafiztu situna sitin la. Sittun bagaimana mansubnya? Sittun itu marfu. Mansub bagaimana? Sittan. Sittan. Nah. Sittan. Nah. Hafidhu sittan wasittina suratan. Naam, sittan wasittina. Sahih. Bukan sittan wasittun. Kata. Sittan wa sittina suratan. Karena tadi sudah jelaskan waw itu waw apa tadi? Abu Yusuf, wawnya waw apa ini? Waw ataf. Al-atfu. Dia menyambung hukum sebelum waw dan setelah waw. Nah. Maka nyambung hukumnya. Sittan mansub. Kalau sekedarik, sittan mansub. Nah. Maka puluhannya juga sittun juga harus mansub. Bagaimana mansubnya jamak mudzakkar salim? Nah. Sittin. Ya. Dengan ya. Kalau sekedarik. Fahim saya Abu Yusuf? InsyaAllah. Ikra maratan tsaniya. Baca sekali lagi. Hafidhu sittan wa sittin suratan. Masya Allah. Sahih. Tarjim. Saya telah hafal 66 surat. 66 surat. Masya Allah. Teruskan. As-sadis. As-sadis. Fi suratil rahmani. Samanin. Wa sab'una ayatan. Naam. Fi suratil rahmani. Ulang sekali lagi. Fi suratil rahmani. Samanin wa sab'una ayatan. Naam, sahih. Thamanin wa sab'una ayatan. Masya Allah. Di dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Naam. Thamanin wa thamanin wa sit wa sab'un di sini. Thamanin wa sab'un di sini. Ini sittin atau sab'un ya? Ya, Abu Yusuf. Thamanin wa sab'un atau thamanin wa sittin? Oh, thamanin wa angka 7. Wa sab'at sab'una. Wa sab'un, 78. Naam. 78 di situ posisinya sebagai apa di sini? Al-adad. Naam, dia al-adad tapi posisinya dalam kalimat fi suratir rahmani 78 ayatan. Dia marfu. Al-sadalik? 78. Apa dia di sini? Al-khabar. La, justru kebalikannya, mubtada. Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Naam, karena khabarnya fi suratir rahman. Nah. Itu adalah syibhul jumlah. Maka khabarnya di depan. Nah. La bas, ma fi syila. Teruskan. Terakhir ya Abu Yusuf. As-sab'ah. Naam, as-sab'ah. As-sab'ah. Qara'tu sittan afan. Qara'tu tis'an wa tis'ina safhatan. Mumtaz. Qara'tu tis'an wa tis'ina safhatan. Mumtaz. Tarjim. Saya telah membaca 99 halaman. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waafiqtak. Wa jazakallah khair ya Abu Yusuf. Masya Allah. Wa iyaka. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakallah khair telah terhubung bersama kami di malam hari ini. Semoga latihan yang telah disampaikan ataupun yang telah dibaca dapat diambil juga faedahnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan berikutnya, Ustaz, kita lanjutkan. Nah. Kita lanjutkan. Silakan terima telepon kembali. Yang perlu datang. Baik. Masih di latihan ke-11 tentunya. Nah. Bagi Anda yang ingin terhubung kembali di kesempatan malam hari ini, kita angkat. Silakan. Halo. Ya. Nah. Silakan, sudah ada yang terhubung. Halo. Dan juga mengingatkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan pertanyaan SMS atau pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Baik, kita kembali menyapa di layanan-layanan telepon para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umma Said di Bogor, Ustaz. Nah, dari Bogor, Umma Said. Nah, ahlan wa sahlan ya Umma Said. Alhamdulillah ya, Ustaz. Sampai di mana kita sekarang, Umma Said? Latihan keberapa sekarang? Latihan Ahad Asyar, Ustaz. Nah. Langsung dari awal kembali, silakan. Al-awal. Naam. Fi hadzal fasli ihda wa salasuna talibatan. Naam. Sekali lagi. Fi hadzal fasli ihda wa salasuna talibatan. Naam. Terjem. Terjemah ya Umar Said. Di dalam kelas ini ada 31 siswi. Naam. Di sini tadi Umar Said mengatakan ihda. Mengapa dia muannas di sini? Bukan wahid. Itu apa sama dengan ma'dudnya Ustaz? Naam, karena ma'dudnya muannas. Muannas, naam. Maka angka satunya juga ikut muannas. Ihda, naam. Teruskan, ats-tsani. Ats-tsani. Fil yaumi 24 sa'atan. Naam, 24 sa'atan. Terjem. Terjemilah. Hari ada 24 jam. Naam, di sini arbaun. Mengapa Ummu Said bilang muzakkar di sini? Ini berlawanan dengan maksudnya Ustaz. Naam, itu dari angka berapa sampai ke berapa hukum ini? 23 sampai 29. 23 sampai? 29. Sampai 99. Bukan hari 29 saja. 99. Naam. Ini berlaku untuk angka 1-3 sampai 9. Baik angka 23 sampai 99. Kaidahnya sama. Ala sekadalik ya Umma Abdullah. Umma Said. Bala. Naam. Teruskan ya Umma Said. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Indi salasun wa salasuna rubiyatan wa khamsatun wa arba'una riyal. Naam. Maratan tsaniya. Sekali lagi. Indi salasun wa salasuna rubiyatan wa khamsatun wa arba'una riyalan. Mumtaz, mumtaz. Rubiyatan muannas, sekadarik? Rubiyatan, na'am. Nah, maka angka tiganya harus? Angka tiga-tiganya harus muzakkar. Naam. Riyalan muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka angka limanya bagaimana? 4-5 itu? Angka satuannya muannas. Muannas, na'am. Tarjim. Tarjimi. Saya memiliki 33 rupiah dan 45 rial. Dan 45 rial. Nah, rial. Satu lagi ya Mas Said, dosa samahti. Arabi. Ra'aituhu qabla isnatani wa ra'aituhu qabla isnatani wa ashruna sanatan. Ulang sekali lagi ya Mas Said, jangan terlalu cepat. Ra'aituhu qabla isnataini wa ashrina sanatan. Nah, coba qablanya disambung dengan isnataini. Bagaimana jadinya? Ra'aituhu qabla sanataini wa ishrina sanatan. Naam, ra'aituhu qabla sanataini wa ishrina sanatan. Naam, terjem, terjemi. Saya telah melihatnya. Saya melihatnya 22 menit yang lalu, Ustaz. Hah? Sanatan menit? Ustaz, ya. Sana. Saya telah melihatnya 22 tahun yang lalu. Nah, bukan 22 menit yang lalu. Sana tahun. Ada sekadalik? Bala. Nah, barakallahu fiik. Kenapa di sini itsnat qabla tsnataini? Ada dua pertanyaan di sini. Kenapa dia muannats? Satu. Tolong jawab dulu. Kenapa dia muannats? Karena dia muannats karena ini sejenis Ustaz dengan sanatannya. Dengan sanatan. Itu nah, itu angka berapa sampai berapa yang hukumnya seperti angka itu? Angka 21 dan 22 Ustaz. Angka 1 dan angka 2. Satuan 1 dan 2. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa itsnataini dengan ya di situ, bukan itsnatani dengan alif? Majrur ya Ustaz. Majrur. Kenapa ada majrur? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ini bentuknya musanna. Ada sekadalik? Bala. Majrurnya musanna dengan apa? Dengan ya. Barakallahu fiik. Syukran, syukran ya Umma Said. Jazakillah khair. Wa iyyaka. Barakallahu fiikum Ustaz. Wa fiiki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini dari Bogor ya, Ummu Said. Said. Nah. Barakallahu fiiki. Naam Ustaz, di latihan ke-11 ini. Nah, masih ada 3 nomor lagi. Masih ada 3 nomor yang tersisa. Di kesempatan malam hari ini kita persilahkan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada dapat terhubung bersama kami di layanan telepon dengan menghubungi atau mendial nomor HP Anda atau telepon rumah Anda di 021-823-6543. Kita sempat kembali. Halo. Silakan. Nah, sudah ada yang terhubung? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Abu Rahman. Abu? Nah, dari mana? Fahma. Abu Fahma. Ya. Dari mana, Abu? Ya, naam. Solo. Dari Solo. Solo, masyaallah. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya hingga tidak mengganggu suara yang kami terima di studio. Dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Cukup mendengarkan suara kami dari gagang telepon. Naam. Barakallahu fik. Dengan Abu siapa tadi? Abu Fahma. Abu Fahma. Iya. Abu Fahma ya? Iya, Abu Fahma. Nah, dari Solo. Nah. Jangan terlalu dekat dengan gagang teleponnya, agak jauh sedikit. Abu Fahma, siap untuk baca? Naam. Nah, ikuti yang di gagang telepon. Ikuti yang di gagang telepon, bukan yang di suara televisi. Abu Fahma? Naam. Ikuti yang di gagang telepon, jangan yang di televisi. Ikuti suara saya di gagang telepon. Hafid. Ayo nama aku? Al-Khamis. Al-Khamis. Hafid tu sitan wa sitina suratan. Naam. Hafid tu sitan. Kenapa bukan sittatan di sini? Suratan. Kenapa bukan sittatan? Kenapa bukan mu'annath? Kaifat. Kenapa sittan bukan sittatan? Kenapa dia mudhakar bukan mu'annath? Ma'adud mu'annath. Karena ma'adudnya? Mu'annath. Mana ma'adudnya? Surah. Surah, naam. Baik, teruskan. Tarjim. An-namrah as-sadis. La, tarjim awalan. Tarjim awalan. Rakam al-khamis. Tarjim. Naam. La, anta tarjim. Alastu, alastu ana, naam. Ana utarjim, hakadha ya Aba Hafsa. Saya telah hafal 66 surat. Naam. Aba Hafsa, dengarkan yang di gagang telepon, jangan yang di televisi. Khalasat. Khalas, baik. As-sadis, silakan. As-sadis. Di suratir Rahmani. Samanin. Naam. Watis'una ayatan. Watis'un. Itu angka 90. Fi surat Ar-Rahmani tamanil wa sab'una ayatan. Naam, wa sab'una ayatan, sahih. Tamanin wa sab'una ayatan. Kenapa dia tamanin, bukan tamaniyatun? Lianna al-ma'dud mu'annath. Lianna al-ma'dud mu'annath. Maka al-adatnya harus? Kaif? Al-ma'adudnya mu'annath. Maka al-adatnya harus? Al-adat. Harus mudakar. Apa? Mudhakar. Nah. Terakhir. As-sabi'. Mukarrarat. La, halas. As-sabi'. As-sabi'. Nah. Qara'tu tis'an wa tis'ayna safhatan. Nah. Maratan thaniya. Sekali lagi. Qara'tu tis'an wa tis'ina safhatan. Naam, tis'an. Mengapa dia mansub? Limadha mansub ya Abu Hafsa? Tis'an, limadha mansub? Oh, limadha mansub? Li'anna maf'ul bi. Maf'ulun bi. Ahsant. Wa tis'in, bukan wa tis'un? Tis'an wa tis'un, bukan begitu? Kenapa tis'in bukan tis'un? Anu tis'in. Kenapa tis'in bukan tis'un? Li'anna mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. La, waw di situ waw ataf. Kaisa? Waw yang di tengah-tengah antara angka 9 mau ataf, maka tis'in itu ma'tuf ala tis'an. Tis'an mansub, maka tis'in juga harus ikut mansub. qaul di anna waw ataf. Waw ataf. 90 ma'tuf ala 9. Fahimta ya apa man? 90 ma'tuf ala 9. 9 mansub. Wa 90 90 ikut mansub juga. Oh, na'am. Fahimta ya akhil karim? Fahimtu sir. Nah, barakallahu fik. Syukran. Jazakallah khair. Naam. Kita tunggu teleponnya di waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih. Abu Fahma ya, kalau tidak salah tadi. Dari Solo. Barakallahu fik atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan ikuti serta coba untuk berlatih kembali di kesempatan-kesempatan berikutnya atau di pertemuan kajian atau latihan-latihan di kesempatan yang akan datang. Naam, Ustaz, kita sudah selesai sudah latihan 11, kita masuk ke latihan 12 sekarang. Naam, Ustaz. Naam, ya ikhwan, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani asyar, latihan 12. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada 4 kalimat. Ana minta di sini Maulana baca nomor 1 dan nomor 2. Antaya Ilham nomor 3 dan nomor 4. Naam. Tafadhal. Oleh Maulana. Al-awwal. Bismillah. Al-awwal. La akaltu wa la syaribtu. Naam. La akaltu wa la syaribtu. Terjem. Saya tidak makan dan tidak juga minum. Naam, antas shaim. Barakallahu fiik. Naam. Di sini apa yang antum perhatikan di sini? Ada apa di sini? Ada lam, lam, la an-nafiyah, mohon maaf bukan lam. Ada la an-nafiyah yang masuk ke al-fi'lul madhi. Teruskan, nanti kita jelaskan setelah ini insyaAllah. Nanti ada penjelasannya oleh penulis di bagian akhir, di setelah nomor 4. Teruskan, al-thani. Al-thani. Zalika al-talibu la hafizat darsa wa la katabal wajiba. Naam. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترجم. Siswa itu tidak hafal pelajaran dan tidak juga mengerjakan PR. Naam. Kita katakan لا حول ولا قوة إلا بالله. Di sini apa lagi yang kita temukan, ikhwan? Sama dengan tadi. Ada la an-nafiyah yang masuk ke al-fi'lul madhi. Mana dia? La hafidha dengan la kataba. Nah. Al-thalith. Tafadhal Ilham. Bismillah. La doroba dorobani. Jangan di situ, diulang lagi. La. La dorobani wala dorobat tuhu. Ulang sekali lagi. Iqra' jayidan ya Ilham. La dorobani wala dorobtu. Dorobtuhu. Sekali lagi. Yang lancar. La dorobani wa la dorobtuhu. Naam, mumtaz. Apa artinya? Dia tidak memukulku dan tidak memukulnya. Jadi yang mukul satu orang. Bagaimana? Ya, wa la dorobtuhu. Ada tu di situ ya Ilham. Oh iya. Nah. Dan saya tidak memukulnya. Naam. Ulang sekali lagi. Saya tidak memukulnya dan la bukan saya. Di depan bukan saya di depan. Oh, dia. Nah. Dia tidak memukulku dan aku tidak memukul dia. Nah, alhamdulillah. Tidak terjadi apa-apa alhamdulillah. Teruskan. Belum selesai Ilham. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Jangan buru-buru Ilham. Jangan buru-buru. Naam, Ustaz. Lebih fokus. La ra'ani wa la ra'aituhu. Naam, la ra'ani wa la ra'aituhu. Dia tidak melihatku dan saya tidak melihatnya. Naam, sama seperti tadi. La dharabani wa la dharabtu. Di sini ada penjelasan di bawahnya, antum lihat. Idza dakhalat la 'ala al-fi'l al-madhi. Jika la an-nafiyah masuk ke al-fi'l al-madhi, maka wajib tikraruha. Maka dia wajib diulang. Wajib diulang. Antum lihat dari semua contoh dari nomor 1 dan nomor 4, la nafiyah diulang dua kali. Sekali lagi. La akaltu wa la syaribtu. Tidak boleh la-nya hanya satu saja, la akaltu wa syaribtu. Lalu mengandalkan la yang pertama, la. Tidak boleh. Dia wajib la-nya dalam kondisi seperti ini untuk diulang dua kali karena indal ikhbar. Lihat ada perkataan di akhir di luar kurung indal ikhbar ketika kalimat itu berupa khabar, berupa pernyataan. Kalau bentuknya pernyataan, pengkabaran seperti ini, maka la-nya la anafiyah yang masuk ke fi'il madhi wajib diulang dua kali. La akaltu wa la syaribtu. Tidak boleh antum hanya mencukupkan satu saja, tidak boleh. La akaltu wa syaribtu. Nanti maknanya beda. Tidak bisa antum mengandalkan la yang pertama yang di depan. Dia harus diulang dua kali. Karena ini kondisinya la an-nafiyah yang masuk ke al-fi'lul madhi indal ikhbar. Ketika kalimat itu berupa pernyataan, pengkabaran. Karena ada la an-nafiyah yang masuk ke al-fi'lul madhi tapi fungsinya ad-du'a. Fungsinya untuk doa. Misalnya la ada orang kafir, tentu saja kita katakan la barakallahu lak. La barakallahu lak. Nah, tapi jangan dipakai doa ini. La barakallahu lak. Apa artinya la barakallahu lak? Nah, la barakallahu. Ada la masuk ke fi'il madhi. Ini bukan ikhbar lagi, ini sudah doa. Ini bentuknya bukan ikhbar tapi ad-du'a. Maka la di situ tidak wajib diulang. Boleh diulang, boleh juga tidak. Paham, Tom? Nah. Ini sama seperti kalimat yang disebutkan dalam hadis tentang fitnah al-kubur. Malaikat mengatakan kepada orang yang ditanya tapi tidak bisa menjawab, la daraita wa la talait. La daraita wala talaita. Engkau tidak tahu dan engkau tidak baca. La di sini masuk ke al-fi'lul madhi dan posisinya sebagai al-ikhbar, pernyataan, kabar. Maka wajib diulang. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Tolong dibaca ya Maulana, al-kalimatul jadidah. Bismillah. Al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Naam. Ijtima'un, tarjim. Rapat atau perkumpulan. Atau berkumpulan atau pertemuan. Nah. Iya, Ustaz. Terus. Qissatun, jam'uhu qisasun. Naam, kisah-kisah. Naam. Ingat jamaknya qisas. Bukan qasas. Dan bukan juga qisas. Ada tiga kata nih, jangan sampai salah. Yang pertama kisos, kisosun, ini jamak daripada kisah. Lalu ada surat dalam Al-Quran, suratul qasas. Apa itu al-qasas? Al-qasas itu masdar dari kata kerja qassa, yakussu, menceritakan. Masdar daripada kata kerja qassa, yakussu, menceritakan, mengabarkan. Nah. Adapun kisos dengan sot yang panjang, apa ini? Sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos fil qatla. Al-kisos di situ kisos yang kita kenal, yakni seseorang dihukum sesuai setimpal dengan perbuatannya. Nah, dan lagi itu. Nah, jadi jangan sampai salah. Ada kisos, kisosun, ada qasasun, ada kisosun. Beda-beda lagi mananya. Mana yang jamak kisah? Kisasun. Kisasun. Nah. Teruskan. Nabiyun, jam'uhu nabiyuna au anbiya'u. Mumtaz. Ada berapa jamak di sini? Dua. Ada tiga. Ada dua. Nah, nabiyun atau anbiya'u. Nah, boleh jamak mudzakkar salim, boleh juga jamak taksir. Nah. Teruskan. Thaniyatun, jam'uhu thawanin. Nah, mana thawanin? Thaniya, detik. Detik. Thaniya. Di sini maksudnya detik. Oh, detik. Tapi terkadang bisa juga berarti apa? Yang kedua, thaniya. Nah, tapi nanti kalau dua bukan jamaknya, bukan thawani nanti. Lain lagi itu. Oh, no, nah, kalau yang jamaknya thawani berarti detik dia artinya. Paham, Tum? Paham, Nah. Nah, terus. Usratun, jam'uhu usarun. Usarun. Nah, usarun. Dengan ta marbutah yang hilang, kan? Nah, Ustaz. Nah, apa arti usrah? Keluarga. Nah, teruskan. Jaizat, jaizatun. Jama'uhu jawaizu. Nah, dia mamnu' min as-sarf, jawaizu. Hadiah. Hadiah. Nah. Najaha yanjahu. Nah. Berhasil. Nah, lulus, berhasil. Lulus. Nah, dan seterusnya. Nah. Ini kata kerja, alas dalik? Baik, Ustaz. Nah, teruskan. Rasaba yarsubu. Ini juga fi'il. Mana rasaba yarsubu? Gagal. Nah, kebalikan daripada najaha yanjahu. Tidak lulus, gagal. Satu lagi? Gagal. Lah, satu lagi, ikra. Oh, satu lagi. Nah. Qa'atun. Qa'atun. Nah. Jama'uhu qa'atun. Naam, qa'atun. Naam. Ahsanta, barakallahu fik ya Maulana. Ma mana qa'ah? Aula. Aula, jazakallahu khair. Wa iyyak. Naam. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Wafa. Kita sudah selesaikan pelajaran 2-3 semalam. Tepat. Baik, Ustaz. Naam. Dan melihat pelajaran di 23 sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 walau kurang sedikit. Naam. Kita akan akhiri, namun beberapa pertanyaan pesan singkat layak kita untuk bacakan saja. Nah, nah. Insyaallah. Nah, ada beberapa pertanyaan kita coba pilihkan atau juga waktu bisa mencukupi kita akan bacakan semua. Ustaz tadi dikatakan kalau hitungan 23 hingga 29 itu antara adad dan ma'dudnya berlawanan. Berapa? Angka 23 hingga 29. Sampai 99 itu berlaku sampai 99. Tidak hanya 29. Tidak hanya sampai 29, sampai 99. Nah. Nah. Bukankah salasun atau salasatun itu muannas ya Ustaz? Sebagaimana disebutkan di kitab Durusul Ughoh jilid pertama. Salasatun muannas. Salasun muzakkar. Pertanyaannya bagaimana? Ya, kita bacakan saja semuanya. Nah, dibacakan semuanya biar lebih jelas maksudnya. Baik. Tadi dikatakan sebentar, salasatun ini dengan ta' marbutah, lazalik. Ini bentuknya muannas atau mudzakkar salasatun? Muannas. Salasun tanpa ta' marbutah berarti mudzakkar. Sah? Jaragu, Maulana. Sahih. Nah. Sah. Ya, tadi dikatakan kalau hitungan 23 hingga 29 itu antara adad dan ma'dudnya berlawanan. Betul. Bukankah beliau menuliskan dua tulisan, yang pertama dengan bahasa Arab salasun, kemudian dengan bahasa Indonesia dalam tanda kutip salasatun. Terus itu muannas ya Ustaz. Bukankah salasun atau tulisan bahasa Indonesia salasatun itu muannas Ustaz? Sebagaimana di buku salah tulis sepertinya. Salah tulis sepertinya. Salah tulis sepertinya. Jadi yang bisa kita tangkap dia agak bingung untuk salasun. Nah, angka 3 ketika ma'adudnya mu'annath. Ma'adudnya mu'annath, bagaimana al-adad angka 3 ini? Ini seperti perlu diulangi biar dia lebih paham. Sepertinya mungkin karena kesalahpahaman dalam ini. Kita ulang angka 23, 23 siswa. Bagaimana tadi, Khon? Kalau kita ambil ma'adudnya mudhakar. 23 siswa. Bagaimana, Maulana? Salasatun wa ishruna taliban. Lihat, ma'adudnya muzakkar atau mu'annas? Muzakkar, taliban. Maka al-adadnya, angka tiganya bagaimana? Salasatun mu'annas. Kaidah ini berlaku 3-9. Angka ini, angka 3-9, angka satuan, atau angka itu digabung dengan angka puluhan, sama kaidahnya. Sama kaidahnya. Ya. Maka kalau ma'adudnya mudhakar, maka al-adadnya harus mu'annas. Itu angka 3 sampai 9. Coba kalau diganti dengan siswi. 23 siswi. Ya, Maulana. Thalathun wa ishruna talibatan. Naam. Thalathun wa ishruna talibatan. Talibatan mu'annas. Alas kedalik? Bala. Maka bagaimana al-adad angka 3-nya bagaimana? Mudhakar. Thalathun wa ishruna talibatan. Naam. Iya. Mungkin dia berpikir bahwa ketika kita belajar angka 1 hingga 10 misalkan dalam jilid pertama dikatakan wahidun isnaini salasatun dan di sini dikatakan salasun padahal yang menjadikan muannas atau mudzakkar disalatkan adalah tamar buta. Nah, sepertinya ke sana mungkin, sepertinya ke sana. Kita katakan kalau dia berdiri sendiri angka 3 sampai 10 kalau dia berdiri sendiri maka disebut dengan muannas. Salasatun arbaatun kalau dia berdiri sendiri. Kalau angka 1 dan 2, kalau dia bersendiri, dia disebutkan mudzakkar. Wahidun mudzakkar, itsnani mudzakkar. Jadi kalau angka satuan, jika tersebutkan sendirian, tidak bergabung dengan angka 11 atau tidak bergabung dengan angka puluhan, maka ketika menyebutnya angka 1 2 itu mudzakkar, wahidun itsnani. Angka 3 sampai 10 kita sebutnya muannats, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun sampai asyaratun. Begitu? Abdul Ghafar? Lallah kadzalik. Semoga Allah kadzalik. Allah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga dapat difahami untuk kita semua, dan faedah dari jawaban pertanyaan tersebut dapat kita fahami pula untuk semuanya. Berikutnya pertanyaan yang mungkin secara umum bertanya tentang bahasa Arab. Ustaz ingin bertanya tentang bolehkah nakirah di awal kalimat? Jazakumullah khair. Hukum asalnya dalam bahasa Arab itu, orang Arab akan memulai perkataan kalau dia jumlah ismiyah, maka dengan ma'rifah. Hukum asalnya begitu. Tapi terkadang diperbolehkan. Terkadang diperbolehkan karena ada banyak sebab. Nah, ini nanti pembahasannya agak luas. Sekarang tidak kita terinci semuanya. Tapi yang pasti kita katakan hukum asal dalam jumlah ismiyah dimulai dengan mubtada yang ma'rifah. Dimulai dengan mubtada yang ma'rifah. Hukum asal mubtada begitu, dia harus ma'rifah. Orang Arab hukum asalnya tidak menyebutkan nakirah di awal. Maka kalau ada mubtada yang nakirah, bagaimana biasanya? Apa yang terjadi kalau mubtadanya nakirah? Dia dibelakangkan. Dia letakkan di belakang. Paham, Tom? Dan terkadang kita temukan awalnya nakirah dalam ayat, misalnya dalam ayat ada ayat-ayat tiba-tiba awalnya tiba-tiba nakirah. Tiba-tiba nakirah. Dan kemarin sempat ditanyakan beberapa pekan lalu Ternyata kalau kita lihat i'rabnya di i'rabul Quran yang dijelaskan para ulama, seperti suratun anzalnaha, ada ayat suratun anzalnaha wa faradnaha dan seterusnya sampai akhir ayat. Kenapa tiba-tiba suratun? Bukankah ini nakirah? Nakirah. Ternyata setelah kita baca i'rabnya sebagaimana penjelasan dalam i'rabul Quran, ternyata itu adalah khabar. Nak khabar dengan mubtada yang mahdhuf. Mubtadanya dihapus. Takdirnya, takdiruhu hadhihi suratun. Paham, Tom? Takdirnya hadhihi suratun. Berikutnya di pertanyaan pesan singkat kembali, Ustaz mohon diulang berkenaan dengan penjelasan la nahiyah yang masuk ke fi'il madhi. La an-nafiyah, tadi pembahasannya tentang la an-nafiyah. Sini la nahiyah. Nah, ini kesalahan. Mungkin maksudnya bagaimana kalau la-nya an-nahiyah? Saya tidak tahu kalau la masuk ke an-nahiyah, tapi kalau la an-nahiyah masuk ke fi'il madhi, yang ada yang barusan kita pelajari adalah la an-nafiyah. An-nafiyah. Ada dua la. La an-nafiyah, ini yang pertama, penafian. Ada la an-nahiyah. An-nahiyah apa? An-nahiyah larangan. Dan la an-nahiyah masuk ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Adapun la an-nafiyah bisa masuk ke al-fi'lul madhi. Maka kalau dia masuk ke al-fi'lul madhi dan konteksnya adalah ikhbar, maka dia wajib diulang dua kali. Tapi kalau konteksnya doa, dia boleh diulang, boleh juga tidak. Nah, itu kesimpulan yang kita bahas barusan tadi di akhirnya. Nah, barakalafik. Ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa, namun mungkin kita jadikan satu pertanyaan saja berkenaan dengan nasihat Ustaz. Iya, Ustaz, apakah belajar bahasa Arab harus bertalaki? Jika ada uzur tidak bisa belajar bahasa Arab dengan talaki, apakah cukup belajar bahasa Arab melalui radio? Alhamdulillah belajar melalui radio ini kami dapat mengerti, Ustaz. Apakah ini sudah cukup? Jazakumullah khairan. Kalau ini maksud dengan talaki di sini maksudnya bertemu langsung, yakni muqabalah mubasyirah, pertemuan langsung fisik, maka talaki seperti ini tentu saja talabul ilmi, begitu memang hukum asalnya. Hukum asalnya talabul ilmi adalah ma'khudun minal ulama'i mubasyaratan, diambil dari para ulama langsung. Dan talaki memang hukum asalnya talabul ilmi begitu. Kita duduk belajar dengan seorang ustaz, dengan seorang syekh, dengan seorang ulama, seorang kiai langsung. Tapi alhamdulillah pada zaman kita karena banyak hal, faktor diantaranya misalnya kurangnya atau sedikitnya da'i di sebuah daerah, sedikitnya ustadz, sedikitnya ulama, maka terkadang penggunaan wasail haditha, media-media yang sekarang ada ini, terkadang dibutuhkan. Seperti misalnya kita ingin belajar dengan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin secara langsung, apakah memungkinkan sekarang? Kalaupun antum sekarang bisa pergi ke Saudi, bisa ke kota Qasim, apakah bisa langsung ketemu Syekh Utsaimin belajar langsung sekarang ini? Tidak. Kenapa? Beliau sudah wafat. Antum pergi ke Qasim tidak bertemu dengan Syekh Muhammad. Tapi video-video beliau, audio-audio beliau jutaan jumlahnya beredar di internet dan dengan sangat mudah kita bisa mengambilnya. Kalau memang talaqqi yata'adzar tidak bisa dilakukan, talaqqi langsung tidak bisa dilakukan, alhamdulillah pada zaman kita mudah-mudahan, tapi tentu saja ini tidak bisa menggantikan 100% dengan talaqqi karena kalau dengan media yang tidak langsung ini kita tidak bisa bertanya. Dan kita tidak bisa dikoreksi. Dan dalam belajar bahasa Arab itu perlu ada koreksi. Kita tidak tahu kalau kita salah atau benar kalau tidak ada orang yang mengkoreksinya. Maka dalam belajar bahasa itu agak sulit untuk dikatakan bisa otodidak. Dia harus talaqqi langsung, praktek langsung, dan ketemu face to face, apa artinya muqabalah langsung dengan syekh, dengan ustaz, dengan orang yang paham bahasa Arab ini yang mengajarkannya langsung. Sehingga nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan langsung. Ada hal yang perlu dikoreksi maka bisa dikoreksi langsung. Beda dengan kondisi seperti di televisi. Antum baca di rumah, anda tidak tahu. Tapi kalau ikhwan studio, anda bisa langsung mengkoreksinya. Ada sekretarik? Ilham salah, mohon salah, Pak Sobirin salah misalnya. Anda bisa langsung koreksi. Tapi kalau Pak Sobirin di rumah bagaimana? Kalau salah, anda bisa koreksi? Enggak. Maka itu beda antara talaqqi langsung dengan sekarang ini seperti radio atau televisi seperti ini, itu bedanya. Nah Ustaz Barakallahu Fik atas jawabannya, dan itu merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan tentang cara efektif dalam belajar bahasa Arab dan beberapa pertanyaan semisal Ustaz Barakallahu Fik. Dan pertanyaan tersebut pula adalah pertanyaan terakhir yang kami bacakan di malam hari ini sebagai penutup kajian kita Ustaz, mohon disampaikan istifadah atau istitam. Di pelajaran 23 di akhir kita mendapatkan pembahasan tentang al-adat wal-ma'adud. Nanti di pelajaran 24 kalau antum lihat murni semuanya tentang al-adat wal-ma'adud. Akan dibahas dari angka 1 sampai angka 1000 lebih. Silakan lihat pelajaran 24. Itu semuanya. Maka perlu persiapan. Mohon murajaah apa yang sudah kita pelajari, walaupun nanti akan diulang lagi. Dari angka 3 diulang lagi, dari angka 1 diulang lagi nanti. Antum lihat dari angka 1 diulang lagi kan? 1, 2 sampai nanti angka ribuan. Dan insya Allah antum bisa nanti, insya Allah bisa nanti dengan mengikuti pelajaran kita, insya Allah konsentrasi, fokus, dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Kiranya cukup sampai sini. Saya tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.